dalil-dalil jenis-jenis ibadah. Penulis memulai menyebutkan dalil-dalil jenis-jenis ibadah. Jadi di sini nanti kita akan panjang membicarakan jenis ibadah beserta dalilnya. Dan kemudian ibadah tersebut tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah. Jadi dari mulai sekarang kita akan menyebutkan begitu banyak nanti jenis-jenis ibadah beserta dalilnya. Dalil untuk apa? Dalil yang mendalili bahwasanya ibadah ini adalah ibadah. Perbuatan tersebut adalah ibadah. Kemudian ibadah tersebut tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai malam ini membicarakan itu. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Di dalam sebuah hadis disebutkan doa adalah inti ibadah. Di sini penulis mulai menyebutkan tentang jenis ibadah yang pertama, yaitu doa. Doa, kata beliau, di dalam sebuah hadis disebutkan doa adalah inti ibadah. Seakan-akan beliau ingin mengatakan kepada kita, salah satu jenis ibadah yang seorang manusia beribadah kepada Allah adalah berdoa. Adalah berdoa. Dan doa secara bahasa bisa bermakna al-talab, meminta. Dan bisa bermakna an-nida, memanggil. Orang berdoa berarti dia sedang meminta kepada Allah. Dia sedang memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa dibagi oleh para ulama menjadi dua. Doa yang disebut dengan doa ibadah. Dan yang kedua, doa yang disebut dengan doa masalah. Doa ibadah adalah doa yang seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta pahala dari Allah agar masuk ke dalam surga, jauh dari api neraka. Ini disebut dengan doa ibadah. Seperti misalkan seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang sedang berzikir dia sebenarnya sedang berdoa. Karena dengan zikirnya dia minta kepada Allah pahala agar masuk surga, selamat dari neraka. Ini doa jenis pertama. Kemudian doa jenis yang kedua, doa masalah. Doa meminta, yaitu seorang manusia meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan doa masalah. Dan doa masalah ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali Allah, maka hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti minta anak, minta rezeki, minta ketenangan hati, minta jodoh, minta keselamatan di dunia dan di akhirat, maka tidak bisa diberikan atau tidak bisa didoai dalam hal ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jika doa tersebut meminta tetapi untuk sesuatu yang disanggupi oleh manusia, maka diperbolehkan. Seperti seseorang minta diambilkan sesuatu, seseorang minta makanan dari orang lain, seseorang minta minuman dari orang lain, dan orang lain tersebut sanggup, maka ini disebut dengan doa masalah, tapi diperbolehkan kepada makhluk selama makhluk tersebut sanggup. Adapun doa ibadah, maka tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah. Orang berzikir, membaca Al-Quran, mengucapkan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, itu doa ibadah yang tidak diperbolehkan kecuali hanya diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis menyebutkan di sini doa adalah inti ibadah. Bahkan doa adalah pokok semua ibadah. Ibadah-ibadah praktis yang kita kerjakan seperti puasa, salat, di dalamnya ada doa. Jadi mulai takbiratul ihram sampai salam. Semuanya doa. Di dalam puasa kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Di dalam haji kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah." Dzikrikum aba'akum atau ashadd dzikra. Jika kalian telah selesai menunaikan ibadah haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila at-tawaf bil baiti was-sa'yu baina as-safa wal-marwa wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah." Sesungguhnya dijadikan tawaf mengelilingi Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwah, melempar jamarat sebagai syariat untuk menegakkan zikir kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah haji adalah doa. Makanya kita katakan doa adalah pokok sumber seluruh ibadah. Dan ini termasuk keistimewaan doa, sumber seluruh ibadah. Dan ini dalil menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Kalau ibadah, berarti tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Jalla fi'ala. Nah, itu semua nanti yang itu yang akan kita, metode yang akan kita jalani. Kita akan sebutkan jenis amalannya, kemudian dalil yang menunjukkan akan bahwa amalan ini adalah ibadah, kemudian sisi pendalilan bahwa amalan ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Dari mulai sekarang kita membahas seperti itu, ya. Kemudian penulis mengatakan, "Wad-dalilu qauluhu ta'ala," dan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan atas kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepadaku, maka niscaya ia akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Para ikhwah, tugas kita pertama adalah menurut ayat ini kita ingin buktikan bahwa doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Antum melihat ayatnya, "Wa qala rabbukum ud'uni." Wahai Allah berfirman kepada kalian, "Ud'uni," berdoalah kalian kepadaku. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Berdoalah kepadaku. Berdoalah adalah kata perintah. Berdoalah adalah kata perintah. Dan setiap yang diperintahkan oleh Allah berarti adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu cara mendalilinya. Dalilnya ayat ini, surat Al-Mu'min ayat 60. Cara pendalilannya adalah bahwa di dalam ayat ini Allah berfirman, "Ud'uni." Berdoalah kalian kepada aku. Ini berarti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah menunjukkan kepada hal tersebut disyariatkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa doa adalah apa? Ibadah. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa tugas kita adalah pertama menyebutkan amalan, yang kedua mendalili amalan tersebut, yang ketiga menunjukkan sisi pendalilan dari amalan tersebut, yang keempat amalan tersebut ditujukan hanya kepada Allah. Nah, amalan pertama doa, kemudian dalilnya apa? Surat Al-Mu'min ayat 60. Sisi pendalilannya mana? Saya sebutkan barusan. Apa sisi pendalilannya? Ud'uni. Yang artinya apa? Berdoalah kepada. Bagaimana sisi pendalilannya? Berdoalah kepadaku. Ini berarti perintah. Perintah dari siapa? Allah. Kepada siapa? Kepada hambanya. Dan setiap perintah menunjukkan bahwa hal itu disyariatkan. Setiap perintah menunjukkan bahwa hal tersebut adalah ibadah. Paham di sini? Ya. Taib, saya ulangi. Yang kita bicarakan sekarang ibadah apa? Doa. Satu. Dalilnya surat Al-Mu'min ayat berapa? 60. Surat Al-Mu'min biasa juga disebut sebagai surat Ghafir. Kemudian sisi pendalilannya bagaimana? Bahwa Allah berfirman, "Ud'uni." Yang di dalamnya berarti terdapat perintah, berdoalah, perintah dari Allah kepada hambanya. Dan setiap perintah menunjukkan kepada hal tersebut disyariatkan, menunjukkan bahwa hal tersebut adalah ibadah. Paham di sini? Baik. Kemudian di sini disebutkan, berdoalah kepadaku. Itu menunjukkan bahwa ibadah doa tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Nah, empat tahapan itu yang akan selalu kita bicarakan. Membicarakan amalannya, dalilnya, kemudian sisi pendalilannya, kemudian bahwa ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah. Dalam ayat ini membicarakan tentang doa, ud'uni, berdoalah. Kemudian bahwa doa itu adalah ibadah karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perintah menunjukkan bahwa itu disyariatkan. Kemudian sisi pendalilannya bahwa itu adalah perintah dari Allah. Kemudian ud'uni kepadaku menunjukkan bahwa ibadah doa tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah jalla fi'ala. Ayat selanjutnya, lanjutan arti ayatnya, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nanti saya bahas sekarang. Niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ini istimewanya orang berdoa. Orang yang berdoa senantiasa akan dikabulkan oleh Allah. Bagaimanapun doanya, selama doanya tidak dosa atau tidak memutuskan hubungan rahim, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Ini indahnya doa. Ya. Tidak akan pernah rugi orang yang berdoa. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'wah illa istajaba Allah bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan mengabulkan salah satu dari tiga pilihan. Yang pertama, an yu'ajjilallahu da'watah. Allah akan kabulkan langsung doanya. Yang kedua, an yudakhirahu fil akhirah. Allah akan simpan pengabulan doanya di akhirat. Jadi tetap dikabulkan tapi di akhirat. Yang ketiga, an yasrifa minas su'i mithliha. Allah akan menghilangkan keburukan darinya daripada doanya tersebut. Maksudnya, mungkin dia berdoa tidak dikabulkan oleh Allah yang dia minta, tapi Allah hilangkan keburukan dari dirinya. Yang sebenarnya Allah juga mengabulkan semisal dengan doa yang dia minta tadi. Nah, di sini menunjukkan tidak dusta firman Allah. Ud'uni astajib lakum. Niscaya akan kuperkenankan bagimu. Bagaimanapun orang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi tidak ada sebenarnya orang yang tidak dikabulkan oleh Allah. Pasti dikabulkan oleh Allah. Baik langsung atau apa? Di akhirat atau dihilangkan keburukan dari dirinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membuat seseorang tidak mudah putus asa saat berdoa. Kenapa saya minta-minta selalu sama Allah belum dikabulkan? Ternyata Allah sudah lama mengabulkan. Dia saja yang tidak merasa dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan lewat apa? Dikabulkan lewat hal yang buruk dijauhkan dari dirinya. Contoh, orang minta sugih, kaya. Ternyata Allah tidak memberikan kekayaan yang berlebih, cukup, bahkan cenderung di bawah. Tetapi Allah jauhkan penyakit dari tubuhnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mengabulkan doanya tapi dengan cara yang lain yang lebih diperlukan olehnya. Paham ini Pak Lekho? Ini indahnya doa. Nah, itu salah satu penjelasan tentang niscaya akan aku perkenankan bagimu. Di sini juga indahnya doa. Orang yang berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Sedangkan yang berdoa kepada selain Allah niscaya tidak akan pernah dikabulkan. Kenapa demikian? Karena selain Allah tidak mendengar doa. Dan selain Allah kalaupun mendengar tidak akan bisa mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepadanya. Ini indahnya berdoa kepada Allah. Yaitu Allah akan mengabulkan. Selain karena selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan. Coba perhatikan ayat yang berbunyi, tentang orang-orang yang dikabul, yang berdoa kepada selain Allah. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kalian berdoa kepada selain Allah, apapun itu, siapapun itu, selain Allah pokoknya, maka selain Allah tidak akan mendengar doa kalian, apalagi orang mati. Ya, selain Allah tidak akan mendengar doa kalian. Kalaupun mendengar, maka tidak akan mengabulkan permintaan kalian. Dan tidak ada yang memberitahukan akan seperti ini kecuali yang maha mengetahui. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir surat ke-35 ayat 14. Itu yang membuat kita yakin untuk selalu berdoa hanya kepada Allah, tidak pernah menyimpang berdoa kepada selain Allah, apalagi kepada orang mati. Sesolih apapun dia, kita hanya berdoa kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu mendengar doa kita, hanya Allah yang mampu mengabulkan doa kita. Nah, itu indahnya berdoa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Lihat ayatnya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Lihat, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Di sini Allah menyebutkan doa sebagai ibadah, an ibadati. Ya, saya ini lagi agak malas untuk jalan ke papan tulis karena kabelnya ribet. Semestinya Masjid Utsman bin Affan menyediakan fasilitas biar kabel tidak ribet. Dan kasihan yang nonton di Facebook, mereka tidak mengetahui. Lihat, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut doa adalah ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, tidak mau beribadah kepadaku. Lihat, ini pendalilan yang kedua, bahwa doa adalah apa? Ibadah. Makanya saya katakan tadi, mulai malam ini kita akan menyebutkan satu amalan. Ya, amalan. Amalan apa yang merupakan ibadah? Yang kedua, dalil. Yang ketiga, sisi pendalilan. Yang keempat adalah sisi pendalilan tauhidnya. Lihat di sini, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau menyembahku, tidak mau beribadah kepadaku, ibadati, menunjukkan bahwasanya doa adalah apa? Ibadah. Amalannya di sini malam ini doa. Dalilnya surat Al-Mu'min ayat 60. Pendalilannya ini an ibadati, bahwa doa adalah apa? Ibadah. Anda harus paham betul, mendudukkan bahwa amalan ini ibadah itu penting. Saya ulangi, mendudukkan bahwa amalan ini ibadah itu penting. Kebanyakan orang-orang yang melakukan kesyirikan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan kesyirikan, karena mereka menganggap bahwasanya ini bukan ibadah, berarti tidak boleh diberikan kepada tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Makanya mendudukkan bahwa doa ini adalah ibadah, doa adalah ibadah itu penting. Makanya saya tekankan pelan-pelan, terangkan pelan-pelan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau menyembahku. Terjemahannya dalam buku kecil Anda, menyembah, maksudnya tidak mau beribadah kepadaku, menunjukkan bahwa doa adalah apa? Ibadah. Kalau doa ibadah, maka tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Tauhid, sisi pendalilan tauhid. Itu yang akan kita lalui malam-malam ini. Ya, selalu seperti itu. Amalan ibadahnya apa? Doa. Dalilnya apa? Surah Al-Mu'min. Sisi pendalilannya bagaimana? Saya jelaskan tadi sudah ada dua. Ya. Kemudian sisi pendalilan tauhidnya bagaimana? Ibadati, berdoa kepadaku. Itu tauhid. Doa hanya diberikan ibadah, hanya diberikan kepada siapa? Ku Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kan benar, ustadznya mana aja. Dan kadang yang nonton di sini, saya perhatian kepada yang nonton lewat Facebook, kenapa? Karena mereka mungkin mempunyai ketidakmampuan untuk hadir di majelis, baik karena jauh tempatnya dari masjid atau karena kesibukan. Dan saya berhusnuzan kepada yang nonton di Facebook. Mereka adalah penuntut-penuntut ilmu yang menginginkan ilmu. Buktinya tidak ada yang melihat mereka, tidak ada yang mendengar mereka, tidak ada yang memperhatikan mereka, tetapi mereka ingin menuntut ilmu. Makanya saya perhatian kepada mereka, di samping saya perhatian kepada jamaah saya yang hadir di masjid ini. Dan ketika nulis otomatis tidak terlihat. Tapi kalau di Masjid Imam Syafi'i, saya nulis, saya kemana, itu sudah terkondisikan sedemikian rupa. Maka saya sangat berharap Masjid Utsman bin Affan untuk bisa belajar dari sana, sehingga teknologi ini bisa manfaatnya mudah dan sampai. Dan untuk biaya insya Allah tercukupi di masjid ini insya Allah ta'ala. Taib. Dan kebiasaan kebanyakan pelajaran-pelajaran saya, terutama yang baca kitab, bukan yang ceramah umum, kebanyakan saya nulis. Karena saya pribadi merasa tidak puas. Saya pernah jadi antum duduk dengar ustaz. Kalau ustaz ngomong, apalagi sampai pamer hafalan gitu, enggak terlalu menarik. Tapi saya butuh ilmunya. Saya butuh, saya keluar dari sini saya paham. Catatan saya lengkap. Dan saya tidak mau yang belajar sama saya seperti saya nasibnya. Makanya saya harus nulis. Mohon dimaklumi ini ya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang juga yang nonton di Facebook lebih banyak daripada yang hadir di sini. Tapi banyak atau tidak itu bukan ukuran. Tapi yang saya perhatikan, mereka adalah orang-orang yang memang benar-benar perhatian, bukan hanya sekedar iseng. Nonton enggak ada kerjaan, enggak. Maka kita harus menggunakan teknologi ini untuk amal ibadah. Sudah banyak kita gunakan atau sudah banyak orang menggunakannya untuk bermaksiat. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lihat ayatnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Saya jelaskan tadi ya, ibadati di situ adalah dalil tentang bahwa doa adalah ibadah. Antum garasi baik-baik itu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, menunjukkan ibadah kepadaku, menunjukkan doa adalah ibadah. Karena disebut oleh Allah di sini ibadah. Dan di awal ayat Allah menyebutkan berdoalah kepadaku, itu menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Kenapa Ustaz diulang-ulang? Karena penting para ikhwan, menekankan bahwa amalan ini ibadah penting. Karena kalau seandainya sudah kita sepakati amalan itu ibadah, maka tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, siapa yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini menunjukkan bahwa ibadah menunjukkan tercelaknya orang yang tidak berdoa. Diancam masuk neraka jahanam. Dan ada perkataan menarik dari siapa? Dari yang mempunyai kitab Tuhfatul Zakirin, beliau mengatakan wala aqbaha min hadzal istikbar. Tidak ada kesombongan yang lebih buruk dibandingkan kesombongan orang yang tidak mau beribadah berdoa kepada Allah. Saya ulangi, tidak ada kesombongan yang lebih buruk dibandingkan kesombongan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya, memberikan rezeki kepadanya, menghidupkannya, mematikannya, memberikan nikmat kepadanya. Dia tidak mau berdoa kepada Allah. Tidak ada kesombongan yang lebih buruk dibandingkan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Maka coba introspeksi diri kita. Berapa kali kita 24 jam 1440 menit menandah tangan kepada Allah? Belum lagi dapat ancaman seperti ini. Akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan keadaan hina yang tidak mau berdoa kepada Allah. Silakan azan dulu. Kita lanjut setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha. Tidak ada keburukan yang lebih buruk dibandingkan kesombongan seseorang tidak mau berdoa kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, introspeksi diri kita. Apapun yang kita inginkan, baik dalam perkara duniawi apalagi ukhrawi, maka berdoalah kepada Allah. Yang ingin beribadah kepada Allah, ingin istiqamah salat malam, ingin istiqamah baca Quran, ingin istiqamah bersedekah, ingin istiqamah sholat rawatib ba'diyah qabliyah, ingin istiqamah mengerjakan sholat berjamaah di masjid, doa kepada Allah. Yang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan duniawi, berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita masuk ke dalam ayat ini innal ladina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya disebut oleh Allah orang yang tidak mau berdoa sebagai orang yang sombong. Dan Imam Asy-Syaukani rahimahullah, tidak ada kesombongan yang lebih buruk dibandingkan ini. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah merasa dirinya sudah kuat, dirinya sudah kaya, dirinya sudah cantik, dirinya sudah bungas, merasa punya kekuatan, tahta, harta, wanita, akhirnya tidak mau berdoa kepada Allah. Ini orang sombong. Maka jauhi sifat itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, man inna a'jazan nas man 'ajaza 'anid du'a. Manusia yang paling lemah, paling letoy, orang yang tidak bisa berdoa. Cuma minta, enggak bisa. Masa minta enggak bisa? Maka introspeksi diri kita 1440 menit, berapa menit yang kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Dan kemudian setelah introspeksi, lakukanlah doa. Lihat bagaimana bedanya kehidupan kita setelah kita berdoa dengan sebelum kita berdoa. Baik. Kemudian pada ayat yang dirahmati oleh Allah, amalan yang kedua, ibadah yang kedua di sini. Penulis rahimahullah taala berkata, "Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Yang artinya, dan dalil bahwa khauf adalah rasa takut itu, saya ulangi, dalil bahwa khauf, rasa takut itu adalah ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kecuali kepada Allah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Quran surat Al-Imran ayat 175. Baik. Ini amalan kedua sekarang. Kalau tadi amalan apa? Pertama. Amalan pertama apa berarti? Doa. Amalan kedua al-khauf. Al-khauf. Bahasa Indonesianya rasa takut. Dalil, jadi amalannya sudah kita lihat, nomor satu amalannya al-khauf, atau dalam bahasa Indonesianya rasa takut. Dalilnya Ali Imran ayat 175. Dalil bahwa al-khauf adalah ibadah, dan al-khauf rasa takut adalah ibadah dan tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, adalah surat Ali Imran ayat 175. Baik, kita kupas dalilnya sekarang. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Lihat, di situ ada kata-kata takutlah. Berarti sisi pendalilannya, takutlah adalah perintah dari Allah. Dan seperti yang sudah saya sebutkan berulang-ulang, setiap perintah menunjukkan hal itu di apa? Disyariatkan, menunjukkan bahwasanya itu adalah ibadah. Nah, itu namanya bukan dalil, sisi perdalilan. Ya, ketika Allah berfirman, wa khafuni, takutlah kalian kepadaku. Ini menunjukkan sisi pendalilan dari ayat ini, surat Ali Imran ayat 175, bahwa perintah dari Allah untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perintah menunjukkan bahwa hal tersebut adalah disyariatkan, diibadahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dianggap sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman, menunjukkan bahwasanya salah satu tanda orang beriman adalah takut kepada Allah. Tanda keimanan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi takut ada dua. Yang pertama, takut ibadah. Takut yang berupa ibadah. Takut ibadah ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut ibadah di dalamnya ada dua poin. Yang pertama, at-ta'zim. Yang kedua, pengagungan. Yang pertama, yang pertama adalah pengagungan. Yang kedua, mahabbah, rasa cinta. Inilah yang disebut dengan takut ibadah. Apabila orang dalam takutnya tersebut mengagungkan yang dia takuti, mencintai yang dia takuti, maka berarti itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Karena takutnya ini takut jenis ibadah. Ya, perhatikan sini. Kita katakan tadi, takut ada dua macam. Takut yang disebut takut apa? Ibadah. Kenapa? Karena di dalam takut ibadah, takut ibadah, di dalam takut ibadah ada dua. Yang pertama, rasa pengagungan. Yang kedua, rasa cinta. Di sini kita bisa membedakan mana yang takut ibadah dan mana yang takut bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalkan seseorang takut kepada binatang buas. Apakah takut ini takut yang diberikan kepada selain Allah sehingga menimbulkan kesyirikan? Ataukah takut tersebut takut tabiat? Maka jawabannya pada ikhwah, takut kepada binatang buas, lihat di dalamnya ada pengagungan atau tidak terhadap binatang buas tersebut. Di dalam ada rasa cinta atau tidak terhadap binatang buas tersebut. Maka berarti itu bukan takut ibadah. Yang mana kalau kita berbicara takut ibadah, berarti takut tersebut tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Karena Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni," takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Ini menunjukkan kalau kalian tidak takut, kalau kalian takut kepada selainku, kalian tidak beriman. Nah, takut kepada selain Allah inilah yang harus kita patut ketahui. Takut yang kepada Allah yang kalau kita berikan maka akan berlaku kesyirikan, takut kita kepada selain Allah tersebut yang kalau kita berikan akan berlaku kesyirikan, maka itulah yang disebut dengan takut ibadah. Yang isinya tadi apa? Rasa agungan dan rasa cinta, ta'zim wal mahabbah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takut yang kedua, takut tabiat atau kebiasaan, sifat kebiasaan manusia. Takut sebagai sifat kebiasaan manusia. Contoh, takutnya Nabi Musa alaihi salam dari musuh-musuhnya. Apakah kemudian di sini Nabi Musa disebut sebagai orang musyrik? Enggak. Nabi Musa ketika keluar dari daerahnya, Allah menyebutkan fafaraja minha khaifan, keluar dari daerahnya dalam keadaan takut. Khaifan yataraqab. Ya. Dan senantiasa berhati-hati, mengintai apakah ada musuh atau tidak. Nah, ini disebut dengan takut tabiat. Takut kebiasaan manusia, takut api, takut tertabrak, takut kebakaran, takut tenggelam. Ustaz, takut hantu. Takut berjalan di depan kuburan. Apakah kesyirikan atau tidak? Karena enggak kita katakan kalau dia takut ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah Jalla Fi'ala. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik, ya. Kecuali hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Takut kegelapan. Maka ini takut tabiat. Tetapi ketika seorang takut jin, maka di dalamnya ada pengagungan terhadap jin tersebut. Maka ini tidak diperbolehkan. Apabila takut tersebut terdapat pengagungan dan rasa cinta, tidak diperbolehkan. Kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh takut yang menyebabkan kesyirikan. Apabila ada rasa takut kepada makhluk dan dengan rasa takut tersebut akhirnya meninggalkan kewajiban atau mengerjakan keharaman. Padahal dia mampu mengerjakan kewajiban tersebut, dia mampu meninggalkan yang haram tersebut. Tapi karena takutnya kepada manusia tersebut, akhirnya dia mengerjakan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Contoh, seorang pelamar wanita takut dia kepada calon mertua untuk tidak diterima lamarannya. Akhirnya dia mau mengerjakan yang haram, meninggalkan yang wajib, gara-gara takutnya tidak diterima lamarannya. Ini adalah sebuah apa? Kesyirikan. Paham ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutnya seorang yang memakai baju hijau di tepi pantai selatan. Takut kepada siapa? Nyi Roro Kidul. Pernah bertemu enggak, Bian? Pinau tahu. Ya. Ha. Ini takut ibadah atau takut tabiat? Hah? Takut ibadah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat ta'zim, pengagungan dan rasa cinta. Pengagungan bahwasanya Nyi Roro Kidul bisa membahayakan saya. Ini para ikhwan, ini diharamkan. Dan ini termasuk dari kesyirikan. Karena takut adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah Jalla Fi'ala. Takut kepada jin yang saya sebutkan tadi, takut kepada nyerotidur yang saya sebutkan tadi, itu disebut juga oleh para ulama selain takut ibadah, al-khawfus sir, ya, takut rahasia, takut yang cuma ada di dalam hati. Ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jadi pekan depan seperti itu juga. Kita akan membahas ibadah, kemudian dalilnya, sisi pendalilannya, sisi pendalilan tauhidnya, bahwa ibadah tersebut tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di Mesir ada kuburan orang Syekh Badawi kalau enggak salah. Sebagian orang yang melewati kuburan tersebut di dalam hatinya ada rasa takut. Kalau cuma lewat, ketulahan nikah melawan tuan guru. Lewat kada memberi salam lawan sidin, minimal mandak kembang di situ. Ini takut apa? Takut sir, rahasia. Yang takut ibadah tidak boleh di dalamnya diberikan kecuali hanya kepada Allah. Karena di dalamnya terdapat apa tadi? Bang? keagungan. Ya, ini. Karena ada sebagian orang, ah kita nih kada boleh mendatangi daerah nih, kada kunjung ke kuburan si fulan. Kalau pindah ketulahan kita. Ini tidak benar. Ya, tidak dibenarkan perasaan seperti itu. Karena itu ada rasa takut yang di dalam hati sir yang berupa pengagungan. Kalau seandainya kita tidak berbuat demikian, maka si fulan tersebut, si makhluk ini, apalagi yang sudah meninggal ini, memberikan mudarat kepada kita. Ya, ini tidak benar. Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali hanya siapa? Allah Jalla fi'ula. Wallahu a'lam. Nah. Ini yang bisa sampaikan, kita jawab pertanyaan sekarang. Orang yang makan makanan haram tertolak doanya, apakah orang ini masih mendapat pahala dari doanya? Maka iya. Begini para ikhwan. Orang yang makan makanan haram dikhawatirkan doanya tidak dikabulkan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, anna ar-rajula yutiru as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' yaqulu ya rabbi fa anna yustajabu lidhalik wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram fa anna yustajabu lidhalik. Rasulullah SAW menyebutkan ada orang yang dalam perjalanan, dalam safar, dan safar adalah keadaan yang diharapkan dikabulkan doa, karena safar termasuk kesulitan. Kemudian dia mengangkat tangan berdoa, adabnya adalah mengangkat tangan, diharapkan doanya dikabulkan jika dia berdoa mengangkat tangan. Kemudian dia mengucapkan ya Rab, ya Rab, wahai Rabku, wahai Rabku, menyebutkan nama Allah. Orang yang berdoa dengan menyebut nama Allah yang husna, diharapkan dikabulkan doanya. Tetapi kata Rasulullah, pakaiannya dibeli dengan pakaian yang dengan uang yang haram, makanannya dibeli dengan makanan uang yang haram, minumannya dibeli dengan uang yang haram, maka bagaimana dikabulkan doanya? Dari dalil ini menunjukkan bahwa doa orang yang memakan harta haram akan dikhawatirkan tidak diterima. Dikhawatirkan tidak diterima. Tetapi Ustaz, apakah dia kemudian tidak berdoa? Tetap dia berdoa kepada Allah. Dan kalau dia berdoa, semoga tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia bertobat dari makan yang haram tersebut. Jadi tetap dia dapat pahala dari doanya. Karena doa adalah ibadah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi orang yang berdoa apakah dia itu bermaksiat ataukah tidak. Dia tetap boleh berdoa. Wallahu a'lam. Bolehkah memulai doa seperti khutbatul hajah? Jadi kalau seandainya kita berdoa, kita mulai innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Maka jawabannya, kalau dikatakan boleh, belum ada contohnya. Nabi Muhammad SAW berdoa dengan diawali dengan khutbatul hajah. Tapi berdoa diawali dengan memuji Allah, bersolawat kepada Allah, beristighfar. Ini adab-adab dalam berdoa. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai istilah kepuhunan? Contoh, ketika saya bertamu ke rumah teman saya, lalu ketika saya mau pulang, teman saya menyuruh saya minum dulu, tapi saya tolak. Terus teman saya bilang, ayo minum dulu kalau pina kepuhunan. Mendengar itu saya jadi takut. Ya sudah, saya minum saja. Bagaimana mempercayai hal demikian? Maka jawabannya, ini termasuk khaufus sir. Karena minuman tidak bisa memberikan mudarat kepada kita. Makanan tidak bisa memberikan mudarat kepada kita. Ini termasuk khaufus sir. Dan ini termasuk daripada tiyarah, merasa bernasib sial. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, "Wa ma minna illa," tidak ada di antara kita kecuali merasa bernasib sial. "Walakin yudhibuhu bit-taubah," tetapi di hilangkan rasa bernasib sial tersebut dengan tawakal kepada Allah. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan sudah makan dulu kena kepohonan, maka kita katakan insya Allah tidak kepohonan, saya akan pergi. Ya, tetapi Allah ma'alam, ulama-ulama dulu ketika mengatakan kepohonan itu maksudnya adalah ini makanan sudah disediakan, ya, alangkah baiknya untuk dimakan dan diminum sebagai adab kita kepada orang kita tamui atau yang sudah menyediakan makanan. Tetapi kalau kenyataannya memang ada keyakinan seperti itu, maka itu menyimpang dari agama Islam, tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Takut miskin termasuk takut jenis yang mana, Ustaz? Takut yang mana? Hah? Takut tabiat. Ya, karena orang miskin enggak enak. Ngelamar perempuan ditolak. Kenapa miskin? Ya. Enggak enak. Mau istri sakit marah-marah, kenapa garing? Ke dokter larang atau enggak? Miskin enggak enak. Maka para ikhwan yang dahulu, itu takut tabiat. Tetapi gara-gara takut miskin, akhirnya seseorang menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan, ini menjadi naik, menjadi takut apa? Ibadah tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita bisa ambil, takut tabiat apabila meninggalkan kewajiban, melanggar yang haram, tetap berdosa. Takut istri misalnya. Ayo kamu. Itu jenggot tatak menggada, aku minta holok loh nih kamu. Ya, ini takut apa? Takut bukan tabiatnya. Laki-laki tidak tabiatnya takut terhadap perempuan. Ini takut ibadah malah tidak diperbolehkan. Yang jelas takut yang apabila meninggalkan kewajiban dan melanggar yang haram diharamkan dalam agama Islam. Saya sangat susah untuk melepaskan diri dari sebuah maksiat. Bagaimana nasihatnya Ustaz? Doakan saya. Saya khawatir maksiat yang dimaksudkan di sini adalah maksiat saat sendirian, maksiat dengan gawainya, maksiat dengan handphonenya, melihat hal-hal yang diharamkan, kemudian melakukan masturbasi, kemudian hal-hal yang diharamkan lainnya. Saya takut dosanya itu, maka saya katakan apabila yang dimaksud dosa tersebut adalah dosa saat sendirian atau yang disebut dengan oleh para ulama sebagai dalam bahasa Arab sebagai dzunubus sir, doa dosa rahasia, ya, dosa rahasia, maka pada saat itu tingkatkanlah muraqabah terhadap Allah, merasa diawasi oleh Allah. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Dan yang kedua, takutlah jangan-jangan seseorang akan mati dalam keadaan sedang bermaksiat tersebut. Takutlah, karena para ulama mengatakan yamutul insan ala ma'asyari, seseorang mati sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaan-kebiasaan rahasia itulah yang akan seseorang mati di atasnya. Apabila dia ahli baca Quran seperti Utsman bin Affan, akan mati saat membaca Quran. Apabila dia ahli berpuasa, akan mati saat berpuasa seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yamutul insan ala ma'asha alai. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Saya mengingatkan untuk diri saya pribadi dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jenggotmu yang panjang bukan jaminan kamu selamat dari bermaksiat saat sendirian. Cadarmu yang rapi bukan jaminan kamu selamat saat bermaksiat saat sendirian. Tetapi yang jadi jaminan adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.